Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma wa ma'ala amma ba'd. Khawatikullah rahimani wa rahimakumullah jumain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Syekh Al-Alama Abdul Rahman Ibn Nasir Asy'ari rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ketujuh. Yaitu Ibn Amr Ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perkara. Barang siapa yang terdapat empat perkara tersebut di dalam dirinya, maka jadilah dia seorang munafik yang murni. Man kana fi khaslatun minhun, dan barang siapa yang terdapat satu perangai dari perangai-perangai kemunafikan tersebut, kana fi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha, maka terdapat di dalam diri orang tersebut satu perangai dari perangai kemunafikan hingga dia meninggalkannya. Idza tumina qana wa idza hadatha kadaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Apabila diberi amanah mengkhianati, apabila berbicara dusta, dan apabila mengadakan perjanjian mengingkari menyelisih perjanjian tersebut, dan apabila bertengkar cekcok, maka dia fajir atau curang. Hadis riwayat muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syekh Abdul Rahman Nasir Asy'ari rahimahullah telah menjelaskan kepada kita bahwa an-nifaq asas usar. Nifaq itu adalah asas, pangkal, dasar dan pokok dari kejelekan. Dan asasun nifaq al-kadzib, dan asas pangkalnya kemunafikan adalah kadzib, dusta. Karena semua itu kalau dikembalikan, diberi amanah berkhianat, berbicara dusta, mengadakan perjanjian mengingkari dan menyelisih perjanjian tersebut, apabila bertengkar curang, itu semuanya kembalinya kepada al-kadzib, kepada dusta. Maka al-kadzib, kedustaan atau dusta, asasus syarr, pokok pangkal dari kejelekan. Kemudian beliau rahimahullah telah menjelaskan kepada kita makna an-nifaq. Yang nifaq itu ada dua jenis. Nifaq apa? Yang besar dan nifaq yang kecil. Nifaq yang besar apa? Beliau menjelaskan apa kemarin? Idharul Islam ayubtin al-kufra, menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Yang contohnya boleh sebutkan apa contohnya? Yang terkumpul di dalam orang, dalam diri orang munafik. Jadi sifat-sifat tersebut yaitu apa? Kufur. Karena menampakkan Islam menyembunyikan kekufuran. Yang kedua, adamul iman, tidak beriman. Yang ketiga, istihza bid-din wa ahli, mengolok-olok atau menjadikan olok-olokan siapa agama dan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama. Yang berikutnya, sukhriyah. Menjadikan cemoohan agama dan orang-orang yang beragama. Demikian juga mail, condong atau memihak atau loyalitas kepada siapa? Musuh-musuh agama atau musuh-musuh Islam. Demikian juga condong dan berpihak loyalitas kepada musuh-musuh kaum muslimin. Yang ini kata beliau mawjudun fi kulli zaman. Ini ada di setiap waktu. Lebih-lebih kapan? Di zaman kita sekarang. Kata beliau wala siyama fi hadza az-zaman. Lebih-lebih di masa ini. Di masa beliau, yang beliau sudah meninggal rahimahullah. Di masa kita tentu lebih lagi. Lebih apa? Lebih banyak, lebih besar ke munafikan jenis yang pertama, yaitu an-nifaq al-akbar, an-nifaq al-i'tiqad. Ini nifaq yang besar, yaitu nifaq keyakinan yang sifatnya kita baca tadi. Qala wal maqsudu huna. Dan maksudnya di sini, yang dimaukan, yang diinginkan dengan an-nifaq di dalam hadis tersebut adalah al-qismus tsani, jenis yang kedua. Nifaq jenis yang kedua. Dari sini beliau menjelaskan bahwa an-nifaq ada dua jenis. Nifaq al-akbar, nifaq yang besar disebut nifaq al-i'tiqadi, dan ini yang kedua, nifaq jenis yang kedua. Apa itu? Qala al-qismu tsani min an-nifaq alladhi dzukira fi hadzal hadits. Jenis yang kedua dari kenifakan, kemunafikan yang disebutkan di dalam hadis ini, fahadza an-nifaqul 'amali. Maka ini adalah nifaq amali. Disebut juga nifaq al-asghar, nifaq yang kecil. Wa in kana la yukhriju min ad-dini bil kulliyah fa innahu dihlizul kufri. Walaupun nifaq amali ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama secara menyeluruh, artinya pelakunya tidak keluar dari Islam, pelakunya tidak menjadi kafir sebagaimana nifaq yang pertama, akan tetapi apa? Fa'innahu dihlizul kufri. Maka semuanya dia adalah dihliz. Dihliz itu lubang atau lorong atau jalan. Jalan ke mana? Al-kufri, jalan kekufuran. Jadi nifaq amali, nifaq yang kecil, itu adalah jalan menuju ke mana? Kekufuran. Maka harus hati-hati, harus waspada. Kalau jalan itu menuju kekufuran, berarti apa? Akan mengantarkan kepada kekufuran. Maka hati-hati dari nifaq amali. Qala wa man ijtama'at fihi hadhihi al-khisalul arba faqad ijtama'a fihi asy-syarr. Maka barang siapa yang terkumpul di dalam dirinya empat perangai tersebut, maka sungguh terkumpul di dalam dirinya, sungguh telah terkumpul di dalam dirinya apa? Asyar, kejelekan. Kalau dalam diri seseorang itu ada apa? Dusta, khianat, kemudian apa? Curang, kemudian mengingkari atau menyelisih perjanjian, maka di dalam diri orang tersebut terkumpul padanya apa? Asyar, kejelekan. Kenapa? Karena dusta itu kejelekan. Bahkan asas an-nifaq, pangkal dari kemunafikan adalah dusta. Qala wa khalusat fihi nu'utul munafiqin, dan murni khalis, murni di dalam diri orang tersebut. Nu'utul munafikin. Nu'ut jamak dari na'tun. Na'tun is sifat. Sifat orang-orang munafik. Murni di dalam diri orang tersebut apa? Sifat-sifat orang munafik. Sifatnya bukan apa? Bukan samar atau bukan tercampur dengan yang lain, bukan. Tapi murni itu sifat kemunafikan. Kenapa? Fa inna sidqa wal qiyam bil amanati wal wafa' bil uhudi wal wara'a an huquqil khalqi hiya jima'ul khair. Maka sesungguhnya as-sidq jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Demikian juga al-qiyam bil amanah, menunaikan amanah. Wal wafa'u bil uhud, memenuhi perjanjian. Wal wara'u min huquqil khalq, dan wara' dari hak makhluk. Ini dari mana ini wara' ini? Dari idza khasama fajara, fajir. Wara' dari hak orang lain, dari hak makhluk. Ya tidak berbuat curang. Ia jima'ul khair. Maka itu adalah jima' pengumpul dari kebaikan. Yang mengumpulkan kebaikan adalah apa? Jujur. Menunaikan amanah. Memenuhi perjanjian. Dan wara' menjaga diri dari hak-hak makhluk, itulah yang mengumpulkan kebajikan. Maka kebalikannya apa? Dusta, khianat, mengingkari perjanjian, dan curang, itu yang mengumpulkan kejelekan. Wa min akhassi awsafil mu'minin. Dan itu jujur, menunaikan amanah, memenuhi perjanjian, dan wara', menjaga diri dari hak-hak orang lain, itu akhas awsafil mu'minin. Sifat-sifat kaum mu'minin yang paling khusus. Sifat mu'minin yang paling khusus adalah itu, empat tadi. Faman faqada wahidatan minha, barang siapa yang hilang darinya satu di antara sifat tersebut, faqad hadama fardhan min furudil Islam wal iman, maka sungguh dia telah menghancurkan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam dan iman. Dan siapa yang apa? Tidak terdapat di dalam dirinya satu sifat dari empat sifat tadi, apa? Jujur. Dia tidak jujur. Atau tidak menunaikan amanah. Atau tidak memenuhi perjanjian. Atau curang. Maka apa? Seorang tadi sudah menghancurkan satu kewajiban dari kewajiban Islam dan iman. Fakaifa bijami'iha. Bagaimana lantas kalau seluruhnya? Satu saja dia sudah menghancurkan kewajiban yang diwajibkan oleh Islam, kewajiban yang diwajibkan oleh iman. Bagaimana kalau itu empat? Bagaimana kalau seluruhnya? Satu saja sudah menghancurkan, apalagi empat. Famangkana. Ini peringatan bagi kita. Agar kita apa? Agar kita jujur. Agar kita tidak dusta dalam berbicara. Kalau ngomong jujur. Tidak dusta. Kalau berbuat jujur, tidak berdusta. Al-Kadzib itu apa? Dusta itu apa? Dusta itu apa? Dusta itu apa? Jujur itu apa? Lawannya dusta apa? Jujur. Iya, Jar. Jujur itu betul. Wis pokoke jujur. Jujur itu apa? Apa, Mas? Jujur. Berkata seadanya. Ora dienek-enekke. Berkata seadanya atau apa adanya? Sesuai dengan kenyataan, maka jujur adalah mutabaqatu al-khabar lil waqi'. Sesuainya berita dengan kenyataan, itu jujur. Sesuainya berita dengan kenyataan. Lawannya apa? Al-kadzib. Dusta. Dusta itu apa? Mukhalafatul khabar lil waqi'. Berita menyelisihi apa? Kenyataan. Antara berita dengan kenyataan berbeda. Ini namanya apa? Dusta. Jujur, antara berita dengan kenyataan sama, persis. Ini namanya jujur. Nah, ini namanya apa? Jujur. Dan jujur itu bisa dalam perbuatan dan bisa pula dalam perkataan. Sebagaimana dusta itu terjadi pada perkataan dan juga terjadi pada amalan. Qala faman kana idza haddatsa kadzaba. Maka barang siapa yang apabila dia berbicara dusta, nanti yang tadi cerita setornya setelah selesai ya. Maka barang siapa yang apabila berbicara dusta, yashmalu al-haditha anillah wal-haditha an-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi man kadaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka apabila berbicara dusta, dusta di sini mencakup al-hadis anillah, pembicaraan hadis, perkataan anillah tentang Allah atau dari Allah. Dusta di sini mencakup apa? Dusta atas nama Allah atau dusta tentang Allah, memberitakan tentang Allah sesuatu yang tidak ada pada Allah atau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Allah, sesuatu yang diingkari oleh Allah tapi dia tetapkan. Maka asyirk, kesyirikan itu adalah dusta. Kesyirikan adalah apa? Dusta. Kenapa? Karena mengatakan bahwa selain Allah berhak untuk di sembah. Ini kedustaan. Dan ini adalah kedustaan yang paling besar. Kedustaan yang paling besar. Mengatakan Allah apa? Tidak memiliki wajah. Padahal Allah mengatakan apa? Memiliki wajah. Wa yabqa apa? Mas? Wa yabqa wajhu rabbika, dan tetap kekal langgeng apa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah Rabbmu yang memiliki jalal kemuliaan wal ikram, dan memiliki yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Mengatakan apa? Allah tidak punya wajah. Itu maksudnya wajah adalah zat. Maksudnya wajah adalah ini. Allah mengatakan wajah, dia mengatakan bukan wajah, berarti apa ini? Dusta. Allah mengatakan baliyadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Mereka mengatakan apa? Enggak pantas Allah punya tangan. Maksudnya Allah ingin memberikan nikmat umpamanya. Berarti apa? Berdusta tentang Allah dan lain sebagainya. Dan ini adalah kedustaan yang paling besar, karena berdusta tentang Allah atau berdusta atas nama Allah, termasuk oh ini halal, ini haram. Padahal Allah tidak mengatakan halal atau Allah tidak mengatakan haram. Wal hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dusta ini mencakup dusta dalam pembicaraan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dusta tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Umpamanya, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bertapa. Di mana? Gua Hira. Padahal ruwanya adalah yatahannus atau yatahannatsu. Yatahannus adalah beribadah. Ya, banyak sedekah, banyak berdoa, yang lainnya ibadah, bukan semedi. Tapi dikatakan semedi berarti mengatakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berdusta tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan oh Rasulullah memerintahkan yasinan, oh Rasulullah memerintahkan rotiban atau zibaan atau mujahadahan atau apalagi istighosahan atau yang lainnya. Padahal Rasulullah tidak mengatakan dan tidak merintahkan itu. Tidak merintahkan itu dan seperti itu. Maka itu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlul bid'ah adalah kazzabun. Ahlul bid'ah adalah para pendusta. Kenapa? Mengatakan oh ini ajaran Rasulullah, ini dicontohkan oleh Rasulullah, atau ini diperintahkan oleh Rasulullah, padahal Rasulullah tidak memerintahkan, Rasulullah tidak mengajarkan. Maka mereka apa? Berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa ba'dahu minan nar. Yang barang siapa yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawa, maka hendaklah dia mengambil maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, dari neraka. Ini ancaman. Ini apa? Ancaman. Orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tempatnya adalah di neraka. Dan termasuk orang yang berdusta atas nama Nabi adalah ahlul bid'ah. Orang yang membuat apa? Bid'ah. Dan mengamalkan bid'ah. Qala man adlam man iftara 'ala Allahi al-kadhib. Apa yang boleh disebutkan di sini? Alladzi man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatawa maq'adahu minan nar, sebagaimana yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian beliau menukil ayat, dan barang siapa, dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang berdusta, mengadakan kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, orang yang berdusta atas nama Allah adalah orang yang paling zalim. Sezalim-zalim orang zalim, orang zalim yang paling zalim adalah orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu as-salama wal-afiyah. Subhanahu asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.